Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Abah Yahya yang saya hormati, saya akan mempunyai dua pertanyaan. Yang pertama tentang masalah wudu. Tadi disebutkan masalah air. Nah, sekarang yang ada pertanyaan, ada seorang mau sholat punya airnya itu pas-pasan. Terus ada lagi orang yang mau mati, tapi orang mau mati ini tidak pernah sholat seumur hidupnya. Nah, apakah ini diberikan kepada orang yang mau mati atau diteruskan wudunya? Terus yang kedua tentang hadis Nabi, ikhtilafu ummati rahmatun. Ini penafsirannya bagaimana? Karena zaman sekarang banyak perdebatan itu menjadi laknat. Ini kan merugikan banyak masyarakat seperti bid'ah, syirik, dan yang lain-lainnya. Ini hadis ini pengertiannya bagaimana? Apa sih untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang lain-lainnya? Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang mau berwudu punya air sedikit, tak taunya ada binatang. Tadi kalau binatang harus perhatikan ya, binatang yang terhormat. Kalau binatangnya tidak terhormat, biarin mati. Dan binatang tidak terhormat adalah yaitu termasuk orang murtad, ya. Termasuk di sini ulama memasukkan orang yang tidak mau sholat, dia tidak terhormat lagi. Biarin, biar mau sholat, ya. Sholat minum, nah ini kesempatan. Mati nanti kalau enggak sholat. Akhirnya sholat, kasih air ya. Kalau masih nekat, ya nekat mau mati itu orang. Jadi biarpun dia mau mati karena orang itu enggak mau sholat, suruh sholat baru dikasih air. Kita harus tegas begitu itu. Karena menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, murtad itu orang, tidak terhormatnya berlebihan. Jadi menurut mazhab kita harus dipenggal lehernya, tapi dengan prosedur yang mulia, bagus. Tapi inti, karena intinya agar orang itu sholat, maka jangan, tetap gunakan wudu, jangan dikasih air minum. Mengasih setetes air minum kepada orang yang tidak sholat, itu kita haram ternyata. Masya Allah. Rugi. Gara-gara kita lemah lembut itu, makanya banyak orang tidak sholat. Kalau dia sholat, tiap orang fakir wajib kita beri pertolongan. Islam itu begitu. Al-ahdu baini wa baina abdi as-shalah. Allah dalam hadis qudsi, yang pengikat antara aku dengan hambaku itu adalah sholat. Bahkan dalam riwayat, yang meninggalkan sholat faqad kafar, kafir. Tapi ini kafir diambil oleh madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau menurut kita, asalkan masih meyakini sholat itu wajib, maka tidak kafir. Tapi tetap itu adalah orang yang terhinakan. Maka semoga jika ada yang mendengar suara ini, orang yang tidak pernah sholat, esok menjadi orang terhormat sholat. Sebab orang yang tidak sholat di kampung kita bukan karena ingin menantang Allah, karena belum pernah mendapatkan pendidikan yang benar. Jadi dimaklumilah, maafin. Jadi kita kalem-kalem lah. Kalau kasusnya orang bodoh gak punya ilmu lain, dia masih terhormat. Baru masuk Islam belum ngerti sholat ya. Tapi kalau sudah setiap hari gak mau ngaji, deket musola lagi, wah istrinya sholat terus, kacau ini. Itu tidak terhormat, maka gunakan air wudhu, enggak usah dipedulikan orang tersebut. Ikhtilaful ummati rahmatun, ini bukan hadis. Jadi tidak, jangan dipegangi sebagai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan hadis, akan tapi maknanya benar di dalam urusan furu'. Perbedaan para imam di dalam hal furu', hal yang tidak sampai bukan urusan akidah, maka itu rahmat. Yang satu mengatakan enggak boleh, satu mengatakan boleh. Ada keringanan bagi kita. Kalau memang kita bisa pakai yang tidak boleh, kalau ternyata berat boleh pakai yang boleh. Itu kemurahan. Kalau sudah masalah urusan furu', itu adalah indah. Makanya Imam Abu Hanifah berbeda dengan Imam Syafi'i, berbeda dengan Imam Abu Hanifah urusan kunut. Indah, enggak ada masalah. Justru menunjukkan keluasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluasan pemahaman ulama. Perbedaan antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik di dalam urusan wudu. Ternyata ini rahmat. Imam Syafi'i agak ketat urusan air berdasarkan ijtihad. Sebab ijtihad la yungqadu bil ijtihad. Kalau ijtihadnya Imam Syafi'i enggak boleh ikut yang lainnya karena berijtihad. Imam Syafi'i berijtihad sampai ketemu pada pemahaman air harus dengan syarat-syarat begitu. Harus dua kolah, harus begini misalnya. Kalau kejatuhan najis, langsung najis. Kalau kurang dari dua kolah. Lah madhab Imam Malik enggak, ringan, alhamdulillah. Kalau di Cirebon lagi macet air, pamnya pakai madhab Malik. Rahmat, mudah. Tapi kapan dipegang oleh orang-orang yang benar? Tapi kalau dipegang oleh orang yang dungu bermasalah, ini enggak sah, ini masuk neraka, tolak. Nah, kalau sudah dipegang orang dungu, ini bermasalah. Masalah khilafiyah kayak masalah yakiniyah, i'tiqadiyah. Masalah khilafiyah itu orang harus paham. La ingkara fil mukhtalafi, tidak perlu kita mengingkari keras kepada orang yang berbeda urusan furu' seperti ini. Makanya kalau ada orang mencaci berat kuat-kuat tentang urusan kunut, ini adalah orang yang bingung dia. Imam Syafi'i kalau sholat, suatu ketika sholat di masjid, di situ ada kuburnya Abu Hanifah, meninggalkan kunut. Ikhtiraman menghormati Imam Abu Hanifah. Jadi ini perlu. Lah sekarang ada permasalahan yang berat, orang bingung, masalah khilafiyah dianggap masalah i'tiqadiyah. Masalah khilaf dianggap masalah yakin, yang orang tidak boleh berpendapat. Ini memang kita himbau kepada beliau-beliau itu adalah segeralah untuk memahami makna ini. Tentang sebuah pemahaman tek. Sebab yang namanya hal yang harus disepakati itu harus mansus, teknya itu jelas. Qat'iyud dalalati, qat'iyul wurudi, jelas datangnya dan maknanya pun jelas. Misalnya hadis tentang tawassul yang ada pada zaman Nabi Muhammad, hadis tentang tawassul. Imam misalnya dalam salat istiqa, Allahumma inna kunna natawassalu bi nabiyyika. Ya Allah, kami bertawassul dengan nabimu Nabi Muhammad. Di sini tidak ada keterangan dengan doa atau bukan dengan doa, tawassul. Sementara diterangkan oleh hadis lain. Bahwasanya ada hadis diriwayatkan oleh Utsman ibn Hunayf, ternyata orangnya berdoa sendiri di samping ada doa Nabi Muhammad. Jika orang memahami ini makna khilafiyah, yang satu mengatakan tawassul di sini maknanya adalah berdoa, mangga. Tapi kalau dimaknai adalah memohon kepada Allah dengan membawa Nabi Muhammad, bukan dengan berdoa, bukan dimaknai doa. Misal Allah main atawassalika binabiga, seperti hadis sahih, ya Allah aku memohon kepadamu dengan membawa nabimu Nabi Muhammad. Lah, ini adalah boleh. Di saat hidup dan di saat mati boleh. Lah, ini baru orang paham, oh masalah khilafiyah. Jadi sederhana. Tapi kalau sudah masuk memahami khilafiyah sebagai masalah keyakinan, ini adalah penjahat di dalam keindahan, dalam kebersamaan. Nah, kita pengen bermaksud itu sampai, kalau memang Anda menganggap itu khilafiyah, ayo jangan sampai ada mencaci kunut, bid'ah, sesat, masuk neraka, ini Masya Allah. Nah, ini kita tidak ingin. Jadi, khilafiyah itu adalah orang yang boleh berbeda pendapat, Anda boleh ambil ini, ambil itu. Kalau sudah masalah yakin, i'tiqadiyah, orang tidak boleh berpendapat. Di sini ulama menjelaskan istimbat dari nusus terpenuhi dua syarat. Qat'iyud dalalati, qat'iyul wurudi. Dasnya jelas. Kul wallahu ahad, Allah adalah tunggal. Yang mengatakan dua, syirik. Nah itu. Karena Al-Quran yang mengomong. Wurudnya pasti benar datangnya dari Allah, maknanya pun jelas. Jadi kalau maknanya masih mungkin sini, sederhana. Masalah menyentuh laki-laki perempuan, aulamastumun nisa. Bersentuhan dengan perempuan adalah batal wudu menurut madhab Imam Syafi'i, karena menurut Imam Syafi'i lamasa ya bersentuhan. Tapi Abu Hanifah mengatakan lamasa bersenggama, berbeda. Karena Imam Abu Hanifah mengatakan lamasa adalah bersenggama, maka bersentuhan tangan, bersentuhan kulit menurut Abu Hanifah tidak batal. Menurut Imam Syafi'i batal, ya sudah khilaf. Sederhana, ikut Imam Abu Hanifah ya sudah enggak batal. Ikut Imam Syafi'i batal, khilaf. Bukan berarti Abu Hanifah goblok, dungu, masuk neraka. Bukan. Nah ini kadang orang tidak memahami makna khilaf. Sehingga khilafnya dijadikan i'tiqadiyah. Nah ini bermasalah. Ikhtilafu ummati itu adalah bukan hadis, tapi maknanya adalah perbedaan ulama tentang masalah-masalah furu'. Ini adalah kemudahan untuk banyak menyelesaikan masalah. Wallahu a'lam bisawab.